2 Tesalonika bab 3. Minangka panotop tantaretan, poci agi kau lesdaja, nyoon agi ka Allah supaya berta dari pangeran bisa terus cepat beletra sarang etare makala bensai, akati sekalakon kesampian kik dimin. Nyoon agi cukan supaya Allah malopatu kau le, sedaja dari reng orang sejahat sarang pejat. Sebab tak sadaja na orang parcaja kabertah dari Allah genika. Nanging pangeran panika esto. Sampian tanto epa kuat sarang epa selamat dari sejahat. Ben kaula sadaja parcaja ongkuan ka pangeran parkara sampian. Jok sampian panika tepak na ngalakoni ben ki terus na ngalakoni. Sadaja na se epa senaki kaula sadaja ka sampian. Muka-muka. Sampian etontona sarang pangeran supaya lebih ngerti jek sampian panika ekase Allah sarangan jek almase aparing kekuatan kesampian tandaretan kalaban ko basana Gusti Isa almase kaulus deje marenta aki supaya sampian ajaui deje netaretan semales tak poron ala lakon ben sita atorok kas deje na pengajaran se etarema dari kaulus deje. Sampian tibi oning jak sampian kotu nero kaules deja. Ebek to apolong sarang sampian, kaules deja tak males neng-neng maloloh. Kaules deja tak naraima tedean dari orang tak kalaben majar. Sabalika, siang malam, kaules deja ala lakon ambek pateh supaya tak marepot pasera asaus iantarana sampian. Genika benipola na kaules deja tak keduan hak maksa minta bentuan dari sampian. Nanging pola na terok apari ngecontoh kesampian. Ebek to apolong sarang sampian, kaulus deja abri aturan sepenikah. Uring si tak enda alalakon tak oleh ngakan. Kaulus deja ngocak sepenikah, pola na mireng ce iandaran sampian berdering uring si audit na males neng-neng malolo. Tak ala ko papon apa salain na nyampore orosana uring lain. Kalaben ko besana Gusti Isa Almasih, kaulus deja maren tak asareng maeng akareng oreng kenikah, supaya pada ala lakon kalaben taramtem sareng nyare kasa petibi. Nanging sampian cek pepusen ala ko becek, oleh tetiba do oreng setak poron atoro ka se'e pesenaki kaula edelim sorat panika. Tengate ka oreng sekati kenikah, bence apolongan pole sareng oreng kenikah, mi oleh oreng kenikah todus, nanging orang kenika tak kenging anggap musuh. Sabalika, paringi bebelean akati selama lain tari tanah. Pangeran penika somber katerem temena sampian. Moga-moga salerana maringana sampian katerem teman edalem parkara ponapa asaus. Moga-moga sampian esarengana pangeran. Salam dari kaule Paulus. Kaule tibi senoles bagian penikah. Penika minangka tanda se'e pasang kaula, este jene sorat kaula. Moga-moga Gusti Isa aberkati sampian.